أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلى ثمود أخاهم صالحا إلى آخر القصة. أي أرسلنا إلى ثمود القبيل المعروف الذين كانوا يسكنون الحجر وما حوله من أرض الحجاز وجزيرة العرب. أرسل الله إليهم أخاهم صالحا نبيا يدعوهم إلى الإيمان والتوحيد، ينهاهم عن الشرك والتنديد، فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. دعوته عليه الصلاة والسلام من جنس دعوة إخوانه من المرسلين، الأمر بعبادة الله، وبيان أنه ليس للعباد إله غير الله. قد جاءتكم بينة من ربكم. يقول الإمام السعد رحمه الله: وإلى ثمود أخاهم صالحا، dan kepada kaum Samud dari saudara mereka sendiri diutusnya Nabiullah Saleh alaihi salatu wassalam. Arsalna ila Samuda al-qabila al-ma'rufah, qabilah yang ma'ruf. Alladzina yaskununa al-hijr, yang mereka menempati gunung-gunung batu dan yang ada di sekitarnya. Min ahlil Hijaz, dari penduduk Hijaz. Hijaz ma'ruf sekarang masuk dalam Saudi, artinya Samud masih dalam daerah atau negeri Saudi. Jaziratul Arab, dan Jaziratul Arab. Arsalallahu ilaihim akhahum saliha, Allah utus kepada mereka Nabiullah Saleh dari saudara mereka sendiri. Nabiyan yad'uhum ilal iman wa tauhid, seorang nabi yang mengajak mereka kepada keimanan dan tauhid. Wa yanhahum 'ani syirk wa tandid, dan melarang mereka, mencegah mereka dari kesyirikan dan menduakan Allah. Faqala ya qaum, wahai kaumku, wa'budullah, sembahlah Allah. Malakum min ilahin ghairuh, kenapa kalian malah menyembah pada selain Allah? Da'watuhu alaih salat salam min jinsin da'wati ikhwanihi minal mursalin. Da'wahnya para nabi adalah salah satu dari jenis da'wahnya mursalin. Al-amr bi'ibadatillah, perintah untuk beribadah pada Allah saja. Wa bayan anna laysa lil ibad ila ghair ilahun ghairullah, dan menjelaskan laisa lil ibad, bahwasanya bagi hamba-hamba Allah tidak ada dan tidak boleh sesembahan-sembahan yang lainnya kecuali hanyalah Allah saja. Qad ja'atkum bayyinatun min rabbikum, telah datang kepada kalian penjelasan dari Rabb kalian. أي خارج من خوارق العادات التي لا تكون إلا آية سماوية ولا يقدر الناس عليها. Keanehan-keanehan dari yang lainnya, ayat, tanda-tanda, mukjizat yang tidak dimiliki oleh yang lainnya. Yang mana keanehan-keanehan tersebut, ayat-ayat tadi berbeda dari hal yang biasanya. Ini merupakan ayat-ayat Allah, keajaiban yang Allah berikan, mukjizat yang datangnya dari langit, la yaqdirun nas 'alaiha, manusia tidak mampu untuk membuatnya, mengikutinya. Semafassaraha, kemudian ditafsirkan dengan ayat yang berikutnya, hadzihi naqatullah lakum ayah. Ini merupakan unta Allah bagi kalian sebagai ayat kebesaran Allah. Ay hadzihi naqatun syarifa fadila li idhafatiha ila Allah ta'ala idhafatut tasyrif. Unta Allah adalah idhafatut tasyrif. Seperti baitullah, rumah Allah. Abdullah, hamba Allah. Abdurrahman, hambanya Ar-Rahman. Ini idhafah, maknanya tasyrif. Memuliakan makhluk tersebut. Ya. Karena segala sesuatu yang di situ diidhafahkan pada Allah dari kalangan makhluk, di antaranya adalah idhafatu tasyrif. Idhafah, penyandaran yang maksudnya adalah memuliakan makhluk tersebut. Makhluk tersebut adalah memiliki kemuliaan, kebesaran, keutamaan. Alina naqatu syarifah, naqatun syarifah fadilah. Unta memiliki keutamaan, kemuliaan. Anna diidhafahkan kepada Allah Azza wa Jalla. Lakum fi ayatan azimah. Bagi kalian memiliki ayat yang besar. Qadzakara wajhal ayah biqaulihi. Dan disebutkan sisi pendalilan ayat pada firman Allah. Laha syurbun. Walakum syurbun yawm ma'lum. Unta tersebut memiliki waktu dan tempat untuk meminum. Kalian juga memiliki waktu dan tempat untuk meminum yang maklum. Waktunya maklum, tempatnya maklum. Sudah kalian ketahui sendiri. Sudah maklum. Karena indahum bi'rin kabirah. Dan kaum Samud ini memiliki nam bi'r yang sangat besar. Wa al-ma'ruf bi bir an-naqah, dan ini ma'ruf dengan bir an-naqah. Nah, telaga, ya, telaga an-naqah, telaga itu apa? Apa? Telaga ma'ruf, yang di situ memang para unta-unta atau hewan yang minum darinya. Yatanawabunahum wan-naqah, saling bergantian mereka, yakni manusia dan unta-unta tersebut. Lin-naqah yaum tashrubuha yashrubun laban min dir'iha. Untuk unta ada hari sendiri yang unta tersebut minum, dan mereka juga minum dari air susu unta tersebut. Walahum yaum yarudduna, dan mereka punya ada jadwal, ada hari yang lainnya bergantian. Tasdarun naqa anhum, maka keluarlah, muncul an-naqah dari mereka. Wa qala lahum nabiyyuhum Shalih alaihi salam. Maka Nabi Shalih alaihi salatu wassalam mengatakan kepada mereka, "Fadharuha ta'kulu fi ardillah." Biarkanlah unta Allah ini akan makan mencari makanan pada bumi Allah. Alaikum min ma'unatiha syai'un. Ya, kalian tidak perlu capek-capek untuk ngarit. Kalau sekarang ngarit, ngasih makan. Biar aja. Digembala sendiri dalam artian lepaskan. Biarkan. Mencari makanannya sendiri. Nah, wala tamassuha bisu'in. Jangan kalian mengganggunya sedikit pun. Baik disembelih atau yang lainnya. Fayakhudhakum adzabun alim. Maka Allah akan menyiksa kalian dengan azab yang sangat pedih. Wadhkuru idz ja'alakum khulafa. Dan ingatlah ketika Allah Subhanahu wa taala jadikan kalian sebagai khulafa, khalifah di muka bumi. Min ba'di 'adin wa bawwa'akum fil ardh tattakhidhuna min suhulaha qusura wa tanhituna min al-jibali buyuta ila akhir al-ayah. Insyaallah kita lanjutkan. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah rabbil alamin.